Dan apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian untuk sesuatu yang sia-sia, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kemudian kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepada kami. Di ayat ini kalau kita perhatikan, Allah mendahulukan penyebutan jin daripada manusia. Apakah itu menunjukkan bahwa jin lebih mulia dari manusia? Apakah begitu? Coba saya tanya yang sebelah sini. Begitu? Ya? Wallahualam, enggak. Saya ulangi pertanyaannya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan jin daripada manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Mengapa Allah dahulukan penyebutan jin daripada manusia? Barangkali yang sebelah sini ada. Karena jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Bukan menunjukkan bahwa jin lebih mulia, jin lebih utama dibandingkan dengan manusia. Tidak. Allah sebutkan jin sebelum manusia, li'annal jinna, karena jin khuliqa min qablil insan, diciptakan sebelum manusia. Oleh karena itu, di ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Dan ingatlah ketika Rabbu berkata kepada para malaikatnya, "Sesungguhnya aku akan menjadikan, akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi." Para malaikat kemudian menjawab, "Ataj'alu fiha?" Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang punya karakter merusak dan menumpahkan darah? Di sini menunjukkan bahwa para malaikat tahu. Para malaikat mengetahui kalau di muka bumi itu sudah ada makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Terjadilah kemudian perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa jin itu makhluk pertama yang menghuni bumi. Ada juga yang mengatakan makhluk selain jin. Yang pasti, sekali lagi, penyebutan jin sebelum manusia itu karena jin diciptakan lebih dulu dibanding dengan manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir, bahkan rasul yang paling afdal dan nabi yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab yang paling afdal, kitab yang paling utama, kitab yang paling mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah. Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an dan sesuatu yang serupa dengannya, yaitu As-Sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka merupakan anugerah, anugerah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah karunia yang besar alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim, ketika Allah utus di tengah-tengah mereka rasulan min anfusihim. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan Alkitab. Mengajarkan Al-Hikmah. Barang siapa yang mengambil keduanya, mengamalkan keduanya, maka akan selamat. Tetapi siapa saja yang berpaling dari keduanya, tidak mau beriman kepada keduanya, tidak mau mengamalkan keduanya, maka akan celaka. Akan mendapatkan kerugian fid dunya wal akhirah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Pada dasarnya semua umatku itu akan masuk ke dalam jannah, illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasul? Beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk ke dalam jannah, tetapi siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam jannah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita, bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersyukur dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Dan termasuk ke dalam salah satu bentuk syukur adalah berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Hikmah kata para ulama maknanya adalah sunnah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Sebagaimana para pendahulu kita yang saleh, para salafunas saleh, mereka berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, mereka mengamalkan kitab dan sunnah, mereka mempelajari kitab dan sunnah, sehingga mereka menjadi generasi manusia yang selamat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, luar biasa pengagungannya terhadap kitab dan sunnah. Berpegang teguhnya terhadap kitab dan sunnah, semangatnya dalam mempelajari keduanya. Sampai-sampai ada salah seorang di antara mereka yang rela meskipun menghabiskan waktu selama 1 bulan melakukan perjalanan hanya untuk mengetahui dan mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada juga di antara mereka yang saling bergantian dengan tetangganya untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga para tabi'in. Para tabi'in melakukan hal yang sama. Mereka bersemangat berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, mengamalkan keduanya, mempelajari keduanya. Mereka berdatangan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dari mereka kitab dan sunnah. Generasi yang setelahnya juga melakukan hal yang sama, para tabi'ut tabi'in. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Mempelajari keduanya, mengamalkan keduanya. Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qala Umar bin Abdul Aziz, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan. Kata Imam Malik, berkata Umar bin Abdul Aziz, sungguh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah meninggalkan sebuah sunnah, jalan hidup ideologi. Demikian juga para wulatul amri setelahnya, para pemimpin setelahnya, para khulafa ar-rasyidin yang dimaksud. Mereka juga sama, telah meninggalkan sunnah, jalan hidup, prinsip beragama. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Mengambil sunnah ini, jalan hidup ini, prinsip ini adalah berarti tasdiqun li kitabillah. Bentuk pembenaran terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Artinya siapapun yang mengaku beriman kepada kitab Allah Al-Quran, maka dia harus mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wastikmalun li ta'atillah. Mengambil sunnah adalah berarti istikmalun li ta'atillah, penyempurna dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quwwatun ala dinillah, kekuatan di atas agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha wa tabdiluha. Tidak boleh bagi seorang pun untuk merubahnya dan menggantinya. Walan nawaru fi makhalafaha, dan tidak perlu melirik apa saja yang menyelisihinya. Nah. Man iqtada biha muhtadin. Siapa yang mengambil petunjuk dengan sunnah tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk. وَمَنْ خَالَفَهَا اِتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan barang siapa yang menyelisihinya berarti dicap mengikuti selain jalannya kaum mukminin. وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَاللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkannya. وَصَلَاهُ جَهَنَّمْ, dan tempatnya adalah jahannam. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Kalau para tabi'ut tabi'in seperti ini keadaannya, maka para a'immah, para ulama yang datang berikutnya, a'immah al-arba'ah, juga melakukan hal yang sama. Mereka berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, mengamalkan keduanya, mempelajari keduanya, bahkan mengajak manusia untuk mengikuti keduanya. Al-a'immah al-arba'ah, imam yang empat, sebagaimana yang kita kenal diantaranya adalah Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Mereka semua menyeru dan mengajak kepada manusia untuk kembali kepada kitab dan sunnah. Berpegang teguh kepada keduanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza shahal hadis fa huwa madhhabi." Kalau ada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itulah mazhabku. Sekarang kalau ditanya, apa mazhab Imam Asy-Syafi'i? Apa mazhab Imam Asy-Syafi'i? Apa mazhabnya Imam Asy-Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila ada hadis yang sahih, fa huwa mazhabi, maka itulah mazhabku. Sekarang pertanyaannya, apa mazhab Imam Asy-Syafi'i? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah sunnah. Maka siapa saja yang mengatakan saya pengikut mazhab Asy-Syafi'i, wajib bagi dia untuk menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi dia untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa saja yang mengatakan madhabku adalah madhab Asy-Syafi'i tetapi tidak menghormati hadis Nabi, melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu dipertanyakan kebenaran pengakuannya. Seandainya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hidup di masa sekarang, kemudian mengetahui ada orang-orang yang katanya mengikuti madhabnya tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i. Tidak akan diakui, bahkan beliau akan marah. Karena secara terang-terangan beliau mengatakan, idza shahal hadis fa huwa madhhabi, kalau ada hadis yang sahih maka itulah madhhabku. Jelas. Madhhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah hadis, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak orang yang subhanallah sana kemari mengatakan kami pengikut madhab Asy-Syafi'i. Tetapi jauh panggang dari api. tidak menghormati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memahami sunnah, bahkan cenderung melecehkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada umat untuk kembali kepada kitab dan sunnah. Ya. Wa yaqulu al-Imam Malik rahimahullah kullu ahadin yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qawl. Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan kullu ahadin yukhadhu min qawlihi, setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa juga ditolak ucapannya, illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini, sambil menunjuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutlak harus diambil, mutlak harus diterima, karena mutlak kebenarannya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara melalui hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya semata-mata wahyu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang bisa diambil, bisa ditolak ucapannya, kecuali ucapan penghuni kuburan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mazhabnya Imam Malik adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengatakan kalau dirinya pengikut mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, maka dia harus menghormati sunnah Nabi, dia harus mengambil sunnah Nabi, dia harus menjadikan hadis sebagai salah satu pijakannya. Kalau tidak, bohong. Bohong. Tidak benar pengakuannya kalau dirinya sebagai pengikut mazhab Maliki, Imam Malik. Wa qala nahwu dzalika Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga mengatakan hal yang seperti itu. Sama. Wa imamu ahli sunnah al-imamu Ahmad, imam ahli sunnah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kana yaqul, dulu beliau mengatakan, ajibtu liqaumin arafu al-isnada. Aku heran kepada suatu kaum, arafu al-isnada, mereka tahu tentang sanad, sihatahu, tahu tentang sanad, tahu tentang kesahihannya. وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ, tetapi mereka lebih cenderung mengambil pendapatnya Sufyan. Sufyan ini bukan orang yang sembarangan. Sufyan adalah seorang imam, ahli hadis. Tetapi, kata Imam Ahmad rahimahullah, sebagai isyarat, siapa yang mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kesahihannya, maka harus didahulukan untuk diambil daripada pemikiran mazhab dan pendapatnya Imam Sufyan. Walaupun Imam Sufyan ini bukan imam yang sembarangan, termasuk dari kalangan ahlu sunnah. Jadi ini juga sebagai isyarat bahwa mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau merasa heran ketika ada orang tahu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi malah meninggalkan hadis Nabi, kemudian cenderung mengambil pendapatnya si fulan dan si alan. Imam Ahmad rahimahullahu taala mendorong umat untuk mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sangat butuh. Kebutuhan kita kepada kitab dan sunnah sangat besar. Kitab dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Kitab dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya datang dari satu sumber. Allah Azza wa Jalla. Jika kita mengambil Al-Quran, mengambil kitab, maka konsekuensinya kita harus mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa mencukupkan diri dengan Al-Kitab, kemudian meninggalkan sunnah. Ya. Karena banyak sekali ayat-ayat yang bersifat mujmal, yang bersifat global di dalam Al-Quran, kemudian dirinci dengan detail, dengan jelas di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membutuhkan as-sunnah terkait masalah keyakinan, masalah akidah, sebagaimana kita butuh kepada Al-Quran terkait dengan masalah yang sama. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka semua diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Datang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan secara detail, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang begitu kuat kecintaannya. Di dalam Al-Quran. Diterangkan di dalam As-Sunnah. Nabi SAW mengatakan, Thalathun, man kunna wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga golongan yang akan mendapatkan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Golongan pertama adalah golongan yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selainnya. Wan yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yanqadahu finnar. Membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci jika Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, kita membutuhkan as-sunnah sebagaimana kebutuhan kita kepada Al-Qur'an dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah demikian, dalam masalah muamalah juga sama, dalam masalah prinsip manhaj juga sama. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, penting sekali bagi kita semuanya untuk berupaya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Ya. Adapun makna dari at-tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah al-amalu biha zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah adalah berarti mengamalkan keduanya zahiran wa batinan, lahir dan batin. Tidak hanya sekedar lahir saja, tetapi batin pun demikian. Ya. Mengamalkan keduanya, zahiran wa batinan, lahir dan batin, qawlan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Ucapan yang disampaikan tidak menyelisihi kitab dan sunnah. Ya. Perbuatan yang dilakukan tidak menyelisihi kitab dan sunnah. Wa'tiqad, dan bahkan keyakinan. Keyakinan tidak menyelisihi kitab dan sunnah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, itu maknanya adalah i'malu as-sunnah. Amalkan sunnah. zahiran wa batinan, lahir dan batin. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, Alkitab dan Sunnah memiliki peranan yang sangat luar biasa dalam menyelamatkan kita dari berbagai macam syahwat dan syubhat. Kitab dan Sunnah membantah sekian syubhat. Kitab dan Sunnah melindungi kita dari sekian banyak syahwat. Kalau kita ingin selamat, maka berpegang teguhlah kepada Kitab dan Sunnah. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara yang kedua, tidak ada cara yang ketiga. Hanya satu cara saja. Berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. Kita akan selamat dari syubhat, dari syahwat. Kitab dan Sunnah membendung berbagai macam syubhat. Kitab dan Sunnah membendung berbagai macam syahwat. Salah satu contoh mudahnya, contoh sederhananya, bagaimana Al-Quran membantah syubhat. Ini terkait dengan peristiwa perpindahan kiblat dari yang pada awalnya Baitul Maqdis, kemudian pindah menjadi Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 142, kata Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak senang, dalam hal ini orang-orang Yahudi, yang akan mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang membuat Muhammad dan para sahabatnya berpaling dari kiblat sebelumnya. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Dan ini syubhat. Syubhat yang dilontarkan kepada oleh mereka. Mengapa Muhammad dan para sahabatnya merubah kiblatnya? Padahal sebelumnya sholat menghadap Baitul Maqdis, kenapa sekarang menghadap Ka'bah? Kalau seandainya sholat menghadap Baitul Maqdis itu adalah merupakan kebatilan, maka selama ini Muhammad dan para sahabatnya mengamalkan kebatilan. Tetapi kalau seandainya Baitul Maqdis atau kiblat Baitul Maqdis itu sesuatu yang hak, maka berarti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya meninggalkan yang hak, meninggalkan kebenaran. Ini syubhat. Inilah yang dimaksud dengan sayaqulu sufaha'u minan nas, akan ada orang-orang yang jahat Yahudi yang mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, mengapa Muhammad dan para sahabatnya berpindah kiblatnya? Ya. Apakah Baitul Maqdis itu batil? Apakah ataukah Baitul Maqdis itu kiblat yang hak? Syubhat. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan oleh Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah. Al masyriq wal maghrib, timur dan barat, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya salat menghadap Baitul Maqdis, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ketika kiblat itu berpindah ke Ka'bah, juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa, karena semua arah itu milik Allah. Baitul Maqdis milik Allah, Ka'bah juga sama. Lillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah lah. Al masyriq wal maghrib, timur dan barat. Selesai. Jadi tidak seperti apa yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi. Yeah. Bahwa Nabi kiblatnya pindah ke Ka'bah itu karena Nabi meninggalkan yang hak. Ya, atau karena Nabi melakukan kebatilan-kebatilan. Nah, tidak seperti itu. Contoh lain tentang sunnah, bahwa sunnah dapat membantah berbagai macam syubhat. Di antaranya adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an. Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal adalah sesuatu yang jelas, yang haram juga sesuatu yang jelas, di antara keduanya ada perkara yang mushtabih, ada perkara yang rancu. Ketika seseorang menghadapi perkara ini, jelas ini merupakan syubhat. Tidak bisa menentukan apakah halal atau haram. Tidak bisa bersikap. Maka as-sunnah memberikan jalan keluar. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang mengandung syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah terbebas dirinya dari tuntutan agama dan kehormatannya. Ya. Dia selamat. Nah, sunnah memberikan solusi. As-sunnah menjawab syubhat. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh lainnya, bagaimana syubhat, bagaimana Al-Quran membantah syubhat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang musyrikin untuk beribadah kepada Allah, ya, maka kaum musyrikin mengatakan, "Lau sya Allah ma ashrokna." Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak, maka kami tidak akan melakukan kesyirikan. Akan tetapi karena Allah memang berkehendak, maka kami pun melakukan kesyirikan. Ya. Kaum musyrikin berhujjah dengan takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladina asyraku. Orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengatakan lau sya'allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ma asyrakna wala abauna, tentu kami tidak akan menyekutukan Allah, dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami pun tidak akan melakukan hal itu. Wala haramna min syai'in, dan kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ini syubhatnya kaum musyrikin. Ketika diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan, mereka mengatakan ini sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ya. Dibantah syubhat ini oleh Allah. Qala Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah mereka telah mendustakan. Hatta dzaqu ba'sana. Sampai pada akhirnya mereka akan merasakan siksaan. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan. Katakan kepada mereka kaum musyrikin. Hal indakum min ilmin. Apakah kalian punya ilmu? Apakah kalian punya ilmu tentang hal ini? Fatukhrijuhu lana. Yang dapat kalian keluarkan untuk kami. In tattabi'una illa dhon. Sesungguhnya kalian itu hanya mengikuti prasangka saja. In antum illa takhrusun. Sesungguhnya kalian hanyalah berdusta. Disebutkan syubhat, disebutkan jawabannya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 142. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 148 ya. Kalau tadi di surat Al-Baqarah 142 disebutkan syubhatnya, disebutkan jawabannya. Subhanallah. Lengkap. Apa yang kita butuhkan ada dalam Al-Qur'an. Apa yang kita butuhkan ada juga di dalam as-sunnah. Ya. Semua syubhat terbantahkan dengan Al-Quran. Semua syubhat terbantahkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka berpegang teguhlah kepada kitab dan sunnah. Jika kita berpegang teguh kepada kitab dan as-sunnah, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ridha Allah satu-satunya yang kita cari. Ridha Allah azza wa jal satu-satunya yang kita kejar. Ridha Allah azza wa jal itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan surga sekalipun. Ya. Di dalam hadis qudsi disebutkan, ketika hamba-hamba Allah yang mukmin masuk ke dalam jannah, maka dikatakan kepada mereka, hal raditum, apakah kalian sudah rela, apakah kalian sudah ridho masuk ke dalam jannah. Fayaqulun, maka hamba-hamba yang mukmin yang sudah masuk ke dalam surga itu akan menjawab, malana la narbo, bagaimana pula kami tidak ridho. Jelas kami ridho, jelas kami rela. Wa qad a'taitana ma lam yu'ta ahadun ahadan min khalqika. Engkau telah memberikan sesuatu kepada kami yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun dari makhluk ciptaan-Mu. Nah. Fa yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana u'tikum afdhala min dzalika. Aku akan memberikan sesuatu yang lebih afdol, lebih utama dari itu. Qalu ya Rabb. Para penghuni surga, hamba-hamba Allah yang beriman itu akan menjawab, ya Rabb, wahai Rabb, wa ayu syai'in afdol min dhalik. Apakah ada sesuatu yang lebih utama dari surga yang kami sudah berada sekarang di dalamnya? Fayaqulu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ajal. Ya, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan untuk kalian semua ridwani, keriduanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, sehingga aku tidak akan pernah membenci kalian selama-lamanya. Jadi keriduan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh di atas surga, ya, keutamaan. Jika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka satu-satunya jalan adalah berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidup kita di dunia akan sangat indah terasa ketika kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah akan diberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini tidak bisa dibeli dengan dirham. Tidak bisa dibeli dengan dinar. Enggak ada harganya sampai sekarang. Kita tidak bisa menawar. Kehidupan yang baik di dunia ini tidak bisa ditukar dengan anak-anak, dengan harta benda, tidak. Ya. Karena kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia ini hanyalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memberikan kehidupan yang baik untuk kita di dunia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di antara kita ada yang banyak harta, belum tentu kehidupannya baik, belum tentu kehidupannya tenang, belum tentu kehidupannya tenteram. Sekalipun tidak sedikit di antara kita yang memiliki anak yang banyak, belum tentu hidupnya tenang, belum tentu hidupnya tenteram. Karena yang akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa Allah akan berikan? Kepada mereka-mereka yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kepada mereka-mereka yang mengamalkan keduanya dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman kepada Allah adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, kata Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan, kami akan berikan pahala dengan pahala yang lebih baik, lebih besar dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jika cita-cita kita ingin merasakan hidup yang tentram, tenang, indah di dunia ini, kuncinya adalah berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan yang baik, kehidupan yang indah itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan amal soleh. Ya, dipenuhi dengan amal soleh, melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala hal yang dilarangnya, kemudian selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa untuk mengingat Allah, menanamkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, hal yang penting untuk kita ingat adalah bahwa kehidupan dunia ini qasirah, pendek, tidaklah panjang. Oleh karena itu umur manusia pun pendek, tidak panjang. Jika kehidupan di dunia itu pendek masanya, maka umur manusia yang hidup di dalamnya juga pendek, tidak panjang. Nah, karena itu kita harus memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada, yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengamalkan kitab dan sunnah dengan baik, berpegang teguh kepada keduanya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, selain kehidupan kita akan menjadi indah, tentram dan tenang dengan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, juga kita akan mendapatkan keberkahan. Dan ini faedah, manfaat, balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan barokah. Barokah itu artinya adalah kebaikan yang banyak, yang terkumpul dalam sesuatu, yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang barokah, maka jangan selalu terbayang bahwa sesuatu yang disebut di dalamnya mengandung barokah itu sesuatu yang besar. Tidak. Tetapi kadangkala sesuatu yang kecil itu bisa dikatakan mengandung keberkahan di dalamnya. Kalau sesuatu yang kecil yang baik mengandung keberkahan di dalamnya, maka tentu saja sesuatu yang lebih besar akan mengandung keberkahan yang lebih besar lagi. Siapa yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah akan mendapatkan keberkahan. Berkah dalam harta, berkah dalam rumah tangga, keberkahan pada anak-anak, keberkahan dalam segala hal. Nah, karena yang namanya kebaikan, itu pasti akan menghasilkan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apa saja yang menimpamu dan kamu rasakan, faminallah, maka itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun kejelekan yang menimpamu, maka sesungguhnya itu berasal dari dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengikuti Quran dan sunnah, mengamalkan keduanya dengan baik, berarti kita sedang menanam kebaikan. Kalau kita menanam kebaikan, tentu hasilnya adalah kebaikan. Ya. Umur kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sekali lagi, umur yang diberikan oleh Allah itu sangatlah pendek. Ya. Berbeda dengan umur umat sebelum kita. Kalau umur umat sebelum kita, itu panjang-panjang. Ada yang sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun hidup. Tetapi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah pendek. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu hanya sekitar antara 60 hingga 70. Itu saja. Tapi kalau umur umat terdahulu sampai ratusan tahun, bahkan ada yang mencapai ribuan umurnya. Kalau umur Muhammad pendek sekali. Antara 60 sampai 70. Ada yang sudah 70 tahun di sini? Ada. Oh, itu kayaknya bapak yang pakai peci hitam itu 70 tahun kayaknya. Atau kurang ya? Sudah sampai 70 tahun. Masya Allah. Ya. Atau barangkali yang di depan ini juga sebenarnya sudah 70 tahun. Ya. Cuman tampilannya masih 30 tahun. Masya Allah. Ya. Hanya antara 60 sampai 70 tahun saja umur umat ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sangat pendek sekali. Rugi rasanya kalau seandainya umur yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah itu, tidak mengandung keberkahan sedikit pun di dalamnya. Ya. Karena sekali lagi, kesempatan hidup kita di dunia itu sebenarnya pendek. Maka carilah keberkahan. Sesuatu yang pendek, kalau berkah, itu luar biasa. Sepanjang apapun umur seseorang, kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak bermanfaat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang terbaik adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan hasuna amaluhu. Baik amalnya. Baik amalnya. Diberi umur panjang, tetapi senantiasa melakukan amalan-amalan yang soleh. Ini yang melahirkan keberkahan. Ini yang melahirkan keberkahan. Nah, maka manfaatkan umur sebaik mungkin. Ya. Kalau 70 atau 60 sampai 70 itu kan sebentar sekali. Apalagi kalau kita sekarang sudah di kepala 5 misalnya. Atau kepala 4 lebih. Berarti kita memasuki fase kedua. Fase pertama sudah lewat. Sebelum 40 tahun. Fase kedua 40 tahun ke atas. Ya. Ini fase kedua. Ini artinya tidak lama lagi kita akan memasuki umur yang seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa jadi kita sampai ke umur itu 60 atau 70, bisa juga kita tidak sampai ke umur itu, Allah subhanahu wa taala sudah menjemput kita. Ya. Penuhi kehidupan dengan amal saleh. Dengan amal soleh. Dan ingat, kita tidak bisa melakukan amal soleh dalam bentuk apapun kalau kita tidak berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Karena kitab dan sunnah inilah keduanya yang akan membimbing kita melakukan amalan-amalan yang benar. Yang akan membimbing kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan dengan benar. Para ulama mengatakan bahwa syarat qubulil iman, diterimanya syarat syarat diterimanya amalan, ya. Syarat qubulil amal, syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlasulillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutabah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah. Kemudian mutaba'atu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam artian mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Kita tidak akan mengetahui seluk-beluk tentang Islam secara detail kecuali dari kitab dan sunnah. Karena itu pelajarilah keduanya dengan benar. Pelajari keduanya dengan benar. Sempatkan waktu untuk bisa duduk di majelis ilmu, mempelajari kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilebihkan dari umat-umat yang lain karena apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu. Umat ini dinyatakan lebih berilmu, lebih afdol dibandingkan dengan umat sebelumnya. Dan ini tentu saja menunjukkan keberkahan yang ada dalam kitab dan sunnah. Kalau umat yang dulu menang dari segi umur, mereka lebih panjang, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang dalam hal pengetahuan, dalam hal ilmu. Karena apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ilmu yang luar biasa. Semakin seseorang mempelajari kitab dan sunnah, maka dia akan semakin luas pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-52, wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, min amrina, ruhan min amrina, ya, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina, ya, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dalam keadaan sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Alkitab, tidak tahu pula apa itu al-iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan sunnah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau menjadi orang yang mengetahui. Nah. Karena itu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita butuhkan ada di dalam kitab dan sunnah. Ya, sudah lengkap, ya, sempurna. Keduanya mengandung keberkahan. Siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya, maka akan mendapatkan keberkahan. Berkah sekali lagi dalam harta, berkah dalam anak-anak yang dimiliki, berkah juga dalam hal umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keberkahan-keberkahan dalam hal yang lainnya. Nah. Beda halnya ikhwan fillah rahimakumullah dengan orang yang menyimpang dari as-sunnah. Ya. Beda halnya dengan orang-orang yang justru menjauhi kitab dan sunnah. Ya. Bukan keberkahan yang didapat tetapi justru kecelakaan. Musibah. Ya. Musibah yang lebih besar. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, a'zamun ni'mah fahiyya ba'dal hidayah. Seutama-utama nikmat, nikmat yang paling besar adalah ba'dal hidayah, setelah seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah kitab dan sunnah. Wa a'zamul musibah, dan musibah yang paling besar, fahiya ba'lad dhalalah, adalah setelah datangnya kesesatan. Setelah datangnya kesesatan yang dimaksud adalah ketika tidak mengenal kitab wala sunnah, dan tidak mengenal as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau musibah banjir, musibah longsor, musibah yang berupa kematian, itu tidak seberapa. Ya. Tetapi yang namanya musibah kesesatan, ini musibah yang paling besar. Musibah ketika seseorang tidak mengenal kitab, tidak mengenal sunnah, ini musibah yang paling besar. Musibah yang berbahaya, tidak hanya berbahaya di dunia, tetapi juga bahayanya akan sampai di negeri akhirat. Ya. Berapa banyak golongan-golongan yang menyimpang, atau bahkan bisa dikatakan semua golongan-golongan yang menyimpang, itu lantaran tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Nah, tidak mengikuti kitabullah dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mulai kelompok Khawarij sebagai kelompok yang pertama menyimpang dari Islam. Kemudian kelompok Syiah, Jahmiyahnya, Qadariyahnya, Murji'ahnya. Semua mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti As-Sunnah. Sekalipun mengikuti Quran dan As-Sunnah, tidak dengan pemahaman yang benar. Ya, tidak dengan pemahaman yang benar. Nah. Sudah masuk asar. Baik. Sudah masuk waktu asar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Dan besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.